Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kian Gi menyarankan beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh Presiden terpilih dalam pemilu 2009. Salah satu dari sekian banyak poin itu adalah, Presiden terpilih juga harus memberikan fokus perhatian pada sistem asuransi jaminan sosial yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat di kelas bawah seperti kaum buruh. Untuk membahas poin ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam poin tulisan Bapak, Bapak menyatakan bahwa faktor utama yang menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat bawah, seperti kaum buruh, adalah KKN. Seperti apa pendapat Bapak? Betul. Kalau korupsi itu dipecahkan, maka kesejahteraan buruh bisa diselesaikan dengan konsep-konsep yang baku, gotong royong, yang sudah ada. Yaitu jam sospek, aspek, apalagi semua itu. Itu kan tidak pernah berkembang. Terus kemudian yang sudah ada juga berhasil dalam rangka mengumpulkan uang. Tapi tidak berhasil dalam menyalurkan manfaatnya. Bapak juga menulis tentang konsep jaminan sosial seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa Barat. Di antaranya Belanda. Seperti apa konsep mereka, Pak Kwik? Oh, kalau kita melihat pada yang berlaku di Belanda. Atau kalau buat yang mengerti bahasa Belanda, itu sudah dihimpun dalam satu buku, namanya Arbeidswetgeving, seluruh perundang-undangan yang berkenaan dengan perburuan, satu buku. Ya. Kita kan sudah merdeka, jadi mengambilnya contoh ya negara mereka yang dalam kondisi kemerdekaan, luar biasa yang bisa diambil manfaatnya. Nah, cuma sekarang kan kendala kita, KKN ini loh yang merusak segala-galanya. Detailnya seperti apa Pak Kwik? Yang terpenting adalah bahwa UMR mesti ada. Nah, UMR-nya di sana udah tinggi sekali, dulu 2000 golden. Terus kemudian, apapun yang terjadi dengan buruh sudah tidak ada masalah, oleh karena kalau buruh sakit, dibiayai oleh pot bersama. Dan pot bersama itu dipungut dari mereka yang sedang memperoleh pendapatan. Nah, uang itu dipakai oleh mereka yang sedang kena musibah. Dalam statistik bisa dibuktikan, yang sedang bekerja, itu jauh lebih besar daripada yang sedang kena musibah. Nah, perhitungannya sudah baku dan sudah lama, yang namanya perhitungan aktuaria. Begitu juga urusan asuransi kematian, kalau ada kelahiran, kalau jadi yatim, semua dijamin oleh pot-pot bersama, yang namanya gotong royong lah. Kalau sini gotong royong, mereka nggak ngerti istilah itu. Tapi dalam prakteknya luar biasa, gotong royong semua. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.